Hiwalah. Hiwalah, tulis Arabnya. Hiwalah. Hiwalah. Dalam kurung alih utang. Alih, mengalihkan utang. Baca. Hiwalah. Hiwalah ialah memindahkan utang dari tanggungan seseorang kepada tanggungan yang lain. Mengalihkan utang dari si A kepada si B. Gimana ceritanya? Orang yang mampu membayar utang, haram bagi dia melalaikan bayar utang. Kau kenapa tak bayar utang? Tak, ku tengok dia diam aja, tak ditagih-tagihnya, ku diam aja lah. Haram hukumnya. Apabila salah seorang di antara kamu memindahkan utangnya kepada orang lain, pemindahan itu hendaklah diterima, asal yang lain itu mampu membayar. Rukun hiwalah satu, muhil, orang yang berutang dan berpiutang. Muhtal, muhtal, orang yang berpiutang. Muhal alaih, orang yang berutang. Utang muhil kepada muhtal, utang muhal alaih kepada muhil. Ada sirat, lafaz akad. Nah, ini penjelasannya. Penjelasan. Umpamanya si A berutang kepada si B. Si A, siapa namanya? Hah? Mutiara. Tak kan mutiara berutang, dia kan punya mutiara. Siapa namanya? Hah? Lurah? Lurah. Lurah. Lurah itu permata. Permata pun tak mungkin berutang, dia punya permata. Siapa namanya? Bintang. Hah? Bintang pun tak berutang, tinggi. Siapa namanya? Sifa. Ah, Sifa, dia penyembuh, dia berutang. Sifa berutang kepada si Maryam. Sifa berutang kepada Maryam. Sifa berutang kepada Maryam. Sifa berutang kepada Maryam. Dan Sifa, Sifa berutang kepada Maryam. Sifa berutang kepada Maryam. Si Sifa ini punya piutang kepada Sifa berutang kepada Maryam. Tapi Sifa punya duit pada Fatimah. Karena Fatimah pernah minjam kepada Sifa. Sifa punya duit di Fatimah karena Fatimah pernah minjam pada Sifa. Jadi Sifa adalah orang yang berutang dan berpiutang. Sifa adalah orang yang berutang dan berpiutang. Sifa berutang pada siapa? Maryam. Tapi juga Sifa berpiutang pada Fatimah. Si B hanya berpiutang dan C hanya berutang. Kemudian A dengan persetujuan B menyuruh C membayar utangnya. Maka Sifa berkata kepada Maryam, berkata kepada Fatimah, Fatimah, duitku yang ada sama kau. Ada duit Sifa sama Fatimah kan? Ada. Duitku yang ada sama kau Fatimah, bayarkanlah ke Maryam. Paham? Paham. Kalau saya bilang si A, si B, si C, si A, kepala kalian berpusing. Tapi kalau ini terbayang kalian, oh Sifa ngutang ke Fatimah, ngutang ke Maryam, tapi Sifa juga punya duit sama Fatimah. Disuruhnya Fatimah membayar ke Maryam. Paham? Paham. Kalau kalian payah A, B, C situ, A buat situ. Sifa punya ngutang. Nanti 30 tahun lagi pas kalian buka, meleleh air mata kalian menangis. Kawan-kawanku dulu udah almarhumah semua. Dengan persetujuan si Maryam, Mece membayar utangnya ke si Fatimah, membayar ke Maryam. Tidak kepada Sifa. Setelah terjadi akad hiwalah, terlepaslah Sifa dari hutangnya kepada Maryam. Dan Fatimah tidak berhutang lagi kepada Syifah, tetapi hutangnya kepada Syifah telah berpindah kepada Maria. Berarti Fatimah harus membayar hutangnya itu kepada Maria, tidak lagi membayar kepada Syifah. Mantap. Mantap. Apa namanya ini? Hiwalah. Lah, nanti kalau ditanya orang kalian udah belajar kalian tentang hiwalah? Sudah. Apa hiwalah itu? Syifah, Maryam, Fatimah. Memindahkan hutang dengan cara ini tidak ada halangannya. Tak ada halangannya berarti boleh. Dengan syarat keadaan C. Siapa C? Fatimah. Fatimah mampu membayar hutangnya dan dengan ridho keduanya. Ridho keduanya Syifah ridho dan Maryam ridho. Ridho C tidak menjadi syarat. Siapa C? Fatimah. Ridho Fatimah tidak menjadi syarat. Yang mesti ridho di situ adalah Syifah dan Maryam. Dan disyaratkan pula bahwa utang C kepada A sama banyak dan jenisnya. Syifah berutang kepada Maryam 1 juta. Banyak Syifah ya? Berutang pada Maryam 1 juta. Duit Syifah yang ada di Fatimah 10 ribu. Sikit kali. Sama banyaknya. Dengan janji atau tunai. Maka jika ternyata C tidak dapat membayar, ternyata Fatimah tak bisa membayar karena dia tak mampu, maka Syifah, bukan Syifah, Mak, tengok buku Maryam tu. Maka Maryam tak dapat kembali kepada Syifah. Maryam tak bisa kembali kepada Syifah karena hal itu termasuk sia-sia, tidak diselidikinya sebelum terjadi akad. Maka yang mesti paling berhati-hati di sini siapa? Maryam. Maryam, aku tak bisa membayar utang sama kau, tapi duitku ada sama si Fatimah. Ada Fatimah. Maryam harus cek, tengok betul Fatimah. Tanya sebelum akad nih, tanya Fatimah, Syifah utang dia sama aku 1 juta. Kau ada duit? Memang betul dia ada minjam 1 juta. Betul ada. Duit tu ada? Ada. Bisa kau bayar? Bisa. Kalau tidak, yang paling kena mudarat di sini Maryam. Karena kalau sampai Fatimah tak membayar, Maryam tidak bisa berbalik ke Syifah. Tak bisa dia balik ke Syifah. Tak bisa dia komplain, Syifah, ternyata si Fatimah tak mau bayar. Kata si Pak, bukan urusanku. Meneketehe, kata dia. Jelas? Jelas. Ini namanya hiwalah ini ribet ini. Si A, si B, si C. Nanti kalian pun mengajar gitu juga. Tak usah pusing-pusing kepala kalian. Habis pembahasan tentang hiwalah. Kita lanjutkan.